Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي رَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan mendengarkan bersama untaian mutiara nasihat yang begitu indah dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah kitabnya yang terkenal, satu kitab yang juga terkenal oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang berjudul Al-Wabilu Sayyid Min Kalami Tayyib. Nah, Ikhwani Fiddin rahimahullah, pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala sudah memberikan nasihatnya kepada kita tentang begitu mengerikannya dosa syirik, dosa kesyirikan. Bahkan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat ke-48 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, menyekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada itu, yakni selain daripada kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, sehingga dari ayat ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala gambarkan ada dosa yang tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa apa? Dosa kesyirikan. Ya, sehingga dosa-dosa yang dibawa oleh hamba seluas mata memandang, setinggi gunung yang menjulang, kalau dosa-dosa itu bukan dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan ampunan bagi hamba tersebut. Namun kalau itu dosa kesyirikan, kalau seorang hamba membawa dosa kesyirikan, walaupun kebaikannya sejauh mata memandang, kebaikannya setinggi gunung yang menjulang, maka barakallahu fikum, kebaikan-kebaikan itu adanya kebaikan itu seperti tidak adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wujuduha ka'adabiha, wujudnya ibadah-ibadah tersebut seperti tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala karena satu kesalahannya, yaitu kesyirikan. Barakallahu fikum, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah wa al-afiyah. Naam. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ingin kembali melanjutkan tentang gambaran di hari persidangan pada hari kiamat. Ya. Di mana kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, وَظُلْمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ دَوَوِينُ ثَلَاثَةٌ. Dan kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bagi Allah Subhanahu wa taala ada tiga catatan. Ya. Nah, sekarang Imam Al-Qayyim ingin menggambarkan kepada kita bagaimana gambaran di persidangan Allah Subhanahu wa taala terhadap tiga catatan yang hamba itu akan membawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Nah. Kita mulai dari catatan yang pertama. diwanun la yaghfirullahu minhu syai'a. Catatan kedzaliman, maksudnya ini catatan-catatan kedzaliman. Ya. Catat ada tiga catatan kedzaliman, lembaran-lembaran catatan kedzaliman yang nanti akan dibawa oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang pertama, ya, catatan kedzaliman yang mana la yaghfirullahu minhu syai'an. Yang apabila catatan ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya sedikit pun. Ya. Kedzaliman apa itu? Ya. Wa huwa syirku bihi. Yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, ya, yaitu dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatan yang pertama. Jadi gambarannya bagaimana? Apabila hamba ini di persidangan di hari kiamat nanti membawa dosa kesyirikan, catatan kezaliman yang berupa kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni hamba tersebut sedikit pun. Tidak ada belas kasih lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala apabila yang dibawa adalah catatan-catatan kesyirikan-kesyirikan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ampunan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ya, ini ya catatan yang pertama. Ya. Nah. Kemudian wa diwanun la yatrukullahu taala minhu syai'a. Catatan kezaliman yang kedua yang nanti akan dibawa hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la yatrukullahu taala minhu syai'a, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan sedikit pun terhadap catatan-catatan ini. Kalau tadi yang pertama Allah sudah jelas tidak akan mengampuni, sudah vonis tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau sekarang apabila hamba ini membawa catatan yang kedua ini, Allah tidak akan membiarkan, akan diusut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kezaliman ini. Nah, apa itu kezaliman yang seperti apa? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa huwa dhulmul 'ibadi ba'dihim ba'dha." Dia adalah kezaliman hamba, ya, kepada hamba yang lainnya. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ya. Contohnya apa? Misalnya seorang itu, ya, naam koruptor. Ya. Seorang itu mencuri barang orang lain. Seorang itu membunuh, ya, orang lain. Ya. Seorang itu naam memakan harta anak yatim, misalnya. Seorang itu menipu, misalnya. Seorang itu menghibah misalnya. Seorang itu naam, ya, melakukan hal yang berhubungan dengan orang lain, yang menzalimi orang lain, barakallahu fiik. Maka Allah tidak akan membiarkan kasus ini. Allah tidak akan membiarkan kezaliman ini akan diusut oleh Allah Subhanahu wa taala di persidangannya nanti di yaumil qiyamah. Nah, ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa inna Allah taala yastawfihi kulluhu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kezaliman tersebut pada setiap kezaliman yang dilakukan oleh hamba tadi. Maksudnya apa? Allah akan usut, Allah akan balas. Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan, ya, nah, kezaliman yang dilakukan oleh hamba ini. Artinya Allah tidak membiarkan begitu saja. Si fulan ketika di dunia sibuk korupsi, makan uang rakyat. Ya. Nah, ini akan diusut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Ya. Bahkan misalnya ya, enam ya, pada perkara-perkara yang lainnya kita mendzalimi saudara kita, kaum muslimin, dengan ya, menuduh dengan tuduhan dusta kepada saudara kita muslim, mendzalimi dia, atau mungkin kita memukulnya, atau kita bahkan membunuhnya tanpa hak, menumpahkan darahnya tanpa hak, maka ini akan diusut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman ini harus diselesaikan seadil-adilnya di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ini catatan untuk kezaliman yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa diwanun la ya'ta Allahu bihi syai'a. Dan catatan kezaliman, yakni yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikannya sedikit pun. Nah, Allah tidak akan memperdulikannya sedikit pun. Ini kezaliman yang seperti apa? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa dhulmul 'abdi nafsahu bainahu wa baina rabbihi 'azza wa jalla. Yaitu kezaliman seorang hamba ya, terhadap dirinya sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan apa? Ya. Ya'ba'u Allahu bihi syai'a. La ya'ba'u Allahu bihi syai'a. Allah tidak akan memperdulikannya sedikit pun. Ya, na'am. Ya. Apabila hamba tersebut mendzalimi dirinya sendiri, yang kezaliman itu sifatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ya, dia tidak mendzalimi orang lain, dia tidak ya melukai orang lain, tapi dia mendzalimi dirinya sendiri. Misalnya na'am yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ya tidak ada orang tahu ya, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum ya. Nah, ini qawli fi din rahimahumullah, Allah tidak akan memperdulikan kezaliman ini ya. Nah, nanti akan datang penjelasannya maksudnya bagaimana. Maka dijelaskan dulu oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa inna hadza diwana. Nah, ini. Maka sesungguhnya bentuk catatan kezaliman ini, kezaliman yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan sedikit pun ya. Fa inna hadza diwana, maka sesungguhnya ya catatan kezaliman ini yang ketiga tadi, akhaffu dawawina wa asra'uha mahwa. Ya. Yaitu kezaliman yang ketiga ini, catatan kezaliman yang ketiga ini lebih ringan dari catatan-catatan yang lain dan lebih cepat untuk dihapuskan. Ini maksudnya. Allah. Nah, Allah tidak memperdulikannya. Kenapa? Karena porsinya, ya, keadaannya itu lebih ringan daripada dua catatan yang kita sebutkan di awal tadi dan lebih cepat diampuni oleh Allah atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekali lagi, kalau yang pertama kesyirikan tidak ada ampunan di sisi Allah. Ya. Yang kedua hubungannya kezaliman dengan orang lain, ya, ini akan diusut oleh Allah. Yang ketiga kezaliman antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini lebih ringan keadaannya daripada dua tadi, namun dengan syarat Allah tidak memperdulikannya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa innahu yumha bitaubati wal istighfari. Maka sesungguhnya kezaliman yang nomor tiga tadi yumha, dihapus bitaubah, dengan taubatnya orang tersebut, wal istighfar, dengan istighfarnya seorang hamba tadi, wal hasanatil mahiyah, dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu bisa menghapuskannya. Artinya dia melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikan ini yang dia lakukan, amalan-amalan saleh yang dilakukan ini bisa menggugurkan dosa yang dia lakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu. Nah. wal masaib al mukaffirati wal masaib al mukaffirati wa nahwu dzalik, dan juga musibah-musibah ya yang akan menghapuskan ya dosa tersebut. Musibah apabila si hamba tadi yang pada posisi pada kasus dia membawa catatan-catatan yang ketiga tadi, ketika dia mendapatkan musibah-musibah, maka Allah akan gugurkan dengan musibah tersebut. Ya. Allah akan maafkan disebabkan dia diuji dengan musibah tersebut. Akan gugur dosa-dosa yang tadi disebabkan karena ya, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentunya dengan syarat dia harus bertaubat terlebih dahulu, menyesal dengan perbuatan itu. Dan taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Naam, ya, kemudian dia istighfar dan melakukan amal-amal saleh. Berusaha untuk menghindar dari apa? Perbuatan dosanya tadi. Dan ketika dapat musibah, dia bersabar, ikhlas menerima musibah tersebut. Maka inilah termasuk hal yang bisa menggugurkan, menghapuskan. Nah, Allah Subhanahu wa taala membiarkan ya, membiarkan hamba yang membawa dosa ataupun catatan kedzaliman di kedzaliman yang ketiga tadi, apabila dia datang dengan membawa taubat, dengan amal-amal saleh yang banyak, tentunya dengan ya, kebaikan-kebaikan dan istighfar yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bi khilafi diwan asy-syirk, berbeda halnya dengan catatan kezaliman kesyirikan. Ya. Ini sekarang Imam Al-Qayyim membandingkan lagi. Jadi yang ketiga ini lebih ringan daripada dua yang di atas tadi. Ya. Berbeda dengan catatan kesyirikan, fa innahu la yumha, maka sesungguhnya dia tidak bisa dihapus illa bit tauhid, kecuali dengan tauhid. Ini syarat orang yang melakukan kesyirikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di mana kesempatan ini masih diterima oleh Allah? Ketika di dunia. Apabila si fulan ini, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ini mati di atas kesyirikan, tentunya tidak ada ampunan lagi nanti di yaumil qiyamah. Namun apabila dia telah melakukan dosa kesyirikan, ya, yang dosa kesyirikan ini nilainya sejauh mata memandang. Ya, maka apabila di saat meninggalnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Barakallahu fiik. Namun sekali lagi, kalau dia mati dalam keadaan kesyirikan, maka tidak ada ampun baginya, tidak akan bisa terhapus dosa kesyirikan tersebut. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa diwanul madhalimi la yumha illa, dan catatan ya, berbeda lagi dengan catatan yang nomor 2 dengan catatan yang nomor 3 ya, yang mana kezaliman-kezaliman itu ya, kezaliman yang dilakukan oleh hamba yang melibatkan hamba yang lain, la yumha, tidak akan bisa dihapus illa, kecuali bil khuruji minha, kecuali dia keluar daripada kezaliman tersebut, ila arbabiha, kepada orang yang dizalimi, wastihlalihim minha, dan meminta penghalalan dari mereka, orang yang dizalimi tersebut. Ini syaratnya ya, nah, kezaliman, catatan kezaliman yang kedua tersebut ya, dia harus meminta penghalalan, minta maaf, minta dimaafkan. Naam, ya, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, barakallahu fikum. Jadi berat ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita melakukan kezaliman yang melibatkan orang lain. Ya, naam, melibatkan orang lain artinya ya, kita harus mencari orang ini untuk meminta dihalalkan atas apa yang telah kita lakukan kepada dirinya. Ya, nah, karena Allah akan mengusut hal ini di persidangan ya, nanti di yaumil qiyamah. Ya, berbeda halnya dengan dosa yang kita lakukan sendiri ya, yang tidak melibatkan siapa-siapa, maka itu lebih ringan daripada dosa yang mengharuskan kita melibatkan orang yang lain, barakallahu fiik. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, inilah gambaran ya kasus-kasus, catatan-catatan yang akan ada nanti di yaumil qiyamah di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, orang yang datang dengan kesyirikan di hadapan Allah, dia tidak akan diampuni. Orang yang datang dengan catatan kezaliman yang melibatkan orang lain, dia akan diusut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah dia meminta halal, minta maaf kepada orang tersebut? Dan pun yang ketiga, maka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia sudah bertaubat, apakah dia melakukan amalan-amalan saleh yang banyak, semangat beramal saleh, ya, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka ini akan menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi ini ya, yang digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan. Walamma kana asy-syirku أعظم الدواوين ثلاثة عند الله عز وجل. Dan tatkala kesyirikan menjadi kezaliman terbesar, ya, dari tiga catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Haram al-jannah ala ahlihi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jannah kepada pelaku kesyirikan tersebut. Haram. Orang yang menyekutukan Allah itu masuk dalam jannah, diharamkan oleh Allah, enggak boleh dia masuk jannah. Barakallahu fik. Fala yadkhulul jannata nafsun musyrikatun, maka tidak akan masuk dalam jannah jiwa yang musyrik, jiwa yang penuh dengan kesyirikan. Nah, ya, ini diarahkan kepada siapa? Ya, kepada orang-orang munafik. Ya, yang mereka secara zahir memperlihatkan nah keislaman, tapi jiwanya penuh dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama halnya, lebih parah lagi mereka ini daripada orang-orang musyrik yang secara zahir ya maupun secara batin memperlihatkan kesyirikannya kepada Allah. Tapi yang lebih mengerikan adalah orang-orang munafik yang secara zahir bersama Rasul dan para sahabatnya, namun secara batin mereka menikam Islam dari dalam hati. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa inna ma yadkhuluha ahlut tauhid, dan hanya saja yang memasuki syurga tersebut adalah ahlut tauhid. Fa inna at-tauhida huwa miftahu babiha, maka sesungguhnya tauhid adalah kunci pintu syurga. Ya, tauhid adalah satu-satunya kunci untuk membuka syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kunci yang lainnya untuk bisa membuka al-jannah, syurganya Allah Subhanahu wa taala, itu melalui hanya melalui tauhid. Faman lam yakun ma'ahu miftahun lam yuftah lahu babuha, maka barang siapa yang tidak memiliki ataupun tidak ada bersamanya kunci tersebut, maka dia tidak akan bisa membuka pintu surga tersebut. Nah, ya. Wa kadzalika, demikian juga, dan demikian juga, in ata bi miftahin la asnana lahu lam yakun al-fathu bihi. Ya. Nah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, demikian juga apabila ya, seorang hamba tersebut membawa kunci, ya, la asnana lahu, tapi kunci tersebut tidak memiliki gerigi, giginya, ya, los gitu aja, tak punya apa gerigi yang kunci, ya, kunci kan ada geriginya itu untuk biar pas bukanya. Nah ini, masya Allah, ini permisalan lagi dari Imam Al-Qayyim, ya, digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah agar kita mudah mencerna. Bagaimana itu syurga, dengan apa itu harus dibuka, maka Al-Imam Al-Qayyim membawakan takribul afham, pendekatan pemahaman, agar kita mudah mencerna, ya, penjelasan daripada syariat agama ini, barakallahu fikum. Nah, demikian juga apabila seorang datang membawa kunci, tapi tidak, kunci itu tidak ada geriginya, ya, tidak ada geriginya, tidak ada gigi-giginya, ya, lam yakunil fathu bihi, dia tidak akan mungkin bisa membuka pintu tersebut, ya. Nah, maka kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa asnanu hadzal miftah hiya, dan gerigi-gerigi ataupun gigi-gigi daripada kunci tersebut adalah, ya, jadi kunci tadi adalah tauhid, dan kunci ini juga harus didukung oleh gerigi-geriginya agar dia pas cocok untuk bisa membuka pintu surga. Apa gerigi-gerigi kunci ini, apa gigi-gigi daripada kunci ini? Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa asnanu hadzal miftah hiya, dan gerigi-gerigi daripada kunci ini adalah as-salatu, salat, was-siyam, puasa, waz-zakatu, zakat, wal-hajju, berhaji, wal-jihadu, berjihad, wal-amru bil-ma'rufi, dan menyeru kepada yang ma'ruf, wal-nahyu 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, was-sidqul hadith, dan berucap dengan ucapan yang jujur, berkata-kata dengan kata yang jujur, wa-ada'ul amanah, dan menunaikan amanah, wasilatul rahim, dan menyambung silatul rahmi, wabirrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini di antara gerigi-gerigi daripada kunci syurganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dari sekian amalan-amalan saleh. Al-Imam Al-Qayyim mewakilkan dengan beberapa yang disebutkan ini, barakallahu fikum. Nah, yang salat, seorang paham, ya, dia tidak pernah, dia muslim, dia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak salat, tapi dia tidak puasa, bahkan dia tidak mau berzakat, maka ini juga kuncinya akan lost nanti, ya. Gak bisa membuka pintu jannah sekaligus, tapi akan diperbaiki dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi ini penting, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ya. Nah, terkadang ada orang yang mengatakan, sudahlah, yang penting kan saya sudah paham tauhid, sudah paham sunnah, ya sudah. Enggak mau lagi dia beramal ma'ruf nahi munkar. Tidak mau lagi dia untuk menjadi seorang yang bermanhaj yang hak. Ya, sudah, yang penting sudah tahu tauhid, sudah tahu sunnah, ya sudah. Padahal itu adalah gerigi-gerigi ataupun gigi-gigi kunci yang harus dia terus berusaha mencarinya, harus berusaha mempertahankannya agar dia bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah tanpa diceburkan dulu ke dalam annar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa iyyakum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa ayyu 'abdin ya, ittakhadha fi hadhihi ad-dari miftahan salihan min at-tauhid. Maka siapa saja dari hamba yang dia menjadikan tempat ini, dunia, di dunia ini, ya, memiliki miftahan salihan min at-tauhid, memiliki kunci yang salih, ya, daripada tauhid, ya, jadi dia sudah punya kunci yang benar, kunci yang salih itu adalah tauhid. Kemudian warakkaba fihi asnanan min al-awamir, kemudian dari kunci tauhid tersebut dia susun pada kunci tersebut gerigi-gerigi daripada perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Naam, jaa yaumal qiyamah ila babil jannah wa ma'ahu miftahuha alladhi la yuftahu illa bihi. Maka bagi hamba yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kiamat nanti, ketika dia datang di hari kiamat, ya, sampai di pintu jannah dan bersamanya sudah ada pintu tersebut, ya, maka dia akan buka pintu tersebut ya, na'am, ataupun tidak akan bisa membuka pintu jannah melainkan dengan kunci yang sudah ada dia pegang di tangannya, barakallahu fikum. Ya. Ini permisalan. Kunci ini adalah permisalan dari Allah, dari para ulama untuk mendekatkan pemahaman. Ya. Kalau bahasa syariat itu kuncinya adalah tauhid. Ya, tauhid. Dan pendukung daripada tauhid adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan. Maka dimudahkan pemahamannya dengan apa? Itu adalah gerigi-gerigi kunci tersebut. Nah, maka barang siapa yang memiliki ini semua, maka dia akan bisa membuka jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, falam ya'iquhu 'anil fathi 'a'iqun. Maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk membuka dari sekian penghalang-penghalang. Jadi tidak akan ada mampu yang bisa menghalangi lagi untuk dia bisa membuka pintu syurga. Sekian penghalang-penghalang yang mungkin pernah dia lakukan dari dosa-dosa tersebut, ya, yang dia sudah bertaubat padanya, yang mana dia betul-betul jujur dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang dia terjatuh padanya adalah dosa-dosa yang memang hamba Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjatuh pada dosa tersebut. Tapi kejujuran yang dinilai Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya, kesungguhannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka penghalang-penghalang tadi tidak akan mampu lagi menghalangi dia untuk membuka pintu tersebut, pintu syurga tersebut. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, Allahumma illa an takuna lahu dhunubun wa khataaya wa khataaya. Nah. Allahumma, ya Allah, ya. Melainkan kecuali an takuna lahu, jika dia memiliki dhunubun, dosa-dosa, wa khataaya, dan kesalahan-kesalahan, auzarun lam yadhhab anhu atharuha fi hadhihi dunya bit taubati wal istighfari, fa innahu yuhbasu 'anil jannati hatta yutahhara minha. Kecuali kalau tadi kita katakan dia sudah bertaubat, dia sudah na'am beristighfar kepada Allah, dia jujur dalam menjalankan perintah Allah, ikhlas dia, tidak riya di dalamnya, maka penghalang-penghalang dari dosa-dosanya tadi tidak akan mampu menghalangi dia untuk masuk dalam surga. Namun sebaliknya, apabila dia memiliki dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang belum lenyap, bekas-bekas dosa tersebut dan kesalahan-kesalahan tersebut belum lenyap bekas-bekasnya, fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, bitaubah, dengan taubat dan istighfar, artinya dia belum bertaubat, dia belum beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yuhbasu 'anil jannah, maka dia akan tertahan dari surga, hatta yutahhara minha, sampai dia dibersihkan terlebih dahulu daripada kesalahan-kesalahan yang tersebut. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan anggap remeh dosa, jangan anggap remeh kesalahan. Kalau kita tidak bertaubat, tidak malas untuk bertaubat, ataupun terkadang syaitan membisikkan kepada kita untuk apa? Untuk menjadikan kita malu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan itu terus kita lakukan, kita terjatuh lagi kepada kesalahan itu, terjatuh lagi kepada kesalahan itu. Sehingga syaitan membisikkan, apa kamu gak malu bertobat kepada Allah? Sudah, ngapain tobat? Besok juga engkau akan jatuh lagi kepada dosa itu. Sudah, berhenti saja tobat. Sudah, lakukan dosa-dosa itu. Bukankah asyik untuk melakukan dosa itu? Sehingga timbullah perasaan hamba. Iya, ya. Malulah. Setiap hari aku jatuh pada dosa ini. Ngapain aku tobat? Ya, subhanallah. Padahal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh seorang muridnya. Beliau ditanya, ya Syekh, Kalau ada seorang hamba terjatuh kepada dosa, kemudian dia sudah bertobat, kemudian dia terjatuh lagi kepada dosa tersebut, ya, bagaimana ya Syekh? Kemudian kata Syekh, bertobat lagi. Sudah ya Syekh, dia sudah bertobat, kemudian jatuh lagi. Bertobat lagi. Sudah ya Syekh, dia terus seperti itu. Terjatuh kepada dosa, ya, bertobat. Kemudian terjatuh lagi kepada dosa, kemudian bertobat. Seperti itu terus. Sampai kapan wahai Syekh? Maka katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sampai syaitan itu menangis, ya, disebabkan karena engkau menutup akhir hidupmu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Iblis dan bala tentaranya, para syaitan, mereka akan menangis apabila menghadapi mayit hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menutup matanya, dalam keadaan dia melepaskan rohnya dari jasadnya, dalam keadaan dia membawa taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, iblis merasa gagal, dia menangis sejadi-jadinya karena tidak berhasil menyesatkan anak manusia untuk menemaninya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan ini agar kita terus semangat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu, jangan berhenti dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang bertarung dengan syaitan. Siapa yang menutup akhir hidup ini dengan kemenangan, ya, maka dia akan berbahagia. Dan lawannya akan menangis sejadi-jadinya. Demikian sebaliknya. Kalau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia sudah pesimis, jatuh kepada dosa, terus menikmati dosa tersebut dan malu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati dalam keadaan di atas dosa tersebut tanpa bertobat kepada Allah, maka justru dia yang akan menangis jadi-jadinya, menyesal karena dia tidak mau, ya, na'am, memanfaatkan pintu taubat yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tertawa terbahak-bahak? Siapa yang tertawa terbahak-bahak? Iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya, barakallahu fiik. Dengan tertawa terbahak-bahak, bahagianya mereka, sedangnya mereka memiliki teman dan diri di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah pesan daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, menggambarkan kepada kita, ya, begitu mengerikannya kesyirikan, begitu menyulitkan dosa yang harus melibatkan orang lain, kedzaliman yang kita lakukan dan kedzaliman itu kepada orang lain, dan begitu harus seriusnya kita dalam bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang menutup akhir hidup kita dengan taubatan nasuha lillahi azza wa jalla, wa naktafi bi hadzal miqdar. سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته lima, eh? 35. Itu yang tahu lah ya. Sama. Sama. Tapi itu apa ya?